Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pelajaran kita yang terakhir sampai ayat yang ke-6. Ya. Baik. Dihafalkan 1 sampai 6. Wallahu ghaniyyun hamid. Naam, tafadhalu. Ayuh, min at-talaba. Berikutnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. معنية زعم الذين كفروا orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir dengan berbagai macam jenisnya, mereka menyangka allay yub'atsu, bahwa setelah kematian mereka tidak akan dibangkitkan. Kul, katakan wahai Nabi, bala, tentu. Warabbi, dan demi Rabbku. Latub'atsunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma, kemudian setelahnya. Latunabba'unna, benar-benar kalian akan disebutkan, diberitakan, bima amiltum, dengan apa saja yang telah kalian perbuat ketika di dunia. Wadhalika ala Allah yasir, dan semua yang tadi telah disebutkan perkaranya ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makna za'amu, za'am yakni bermakna dhon. Ya. Bermakna dhon yang tidak dilandasi dengan al-ilm. Barakallahu fikum. Dan ayat ini, ayat yang mulia ini, bantahan bagi siapa saja dari kelompok manusia yang mereka dengan akal pikiran mereka meyakini bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan yang dimanfaatkan oleh mereka untuk memuaskan hawa nafsu. Ya. Dengan akal pikiran mereka, mereka menyangka bahwa kehidupan hanya sekali, yaitu kehidupan di muka bumi, dan tidak ada kehidupan setelahnya. Yukhbiru ta'ala an inadil kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang penentangan orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya pada zaman sekarang ini sekian banyak model manusia, ya, yang mereka meyakini bahwa tidak ada kehidupan setelah kehidupan, ya, dunia ini, setelah kematian mereka, tidak akan dibangkitkan, tidak akan disebutkan amalan-amalan mereka, dan mereka meyakini tidak akan ada pembalasan dunia, yakni pembalasan terhadap amalan-amalan mereka ketika di dunia. Dan juga mereka meyakini bahwa di sana tidak ada surga dan juga tidak ada neraka. Na'udzubillah dari penyimpangan akidah semacam ini. An inadil kafirin, penentangan orang-orang kafir, wa za'mihim al-batili, dan juga persangkaan mereka, sangkaan mereka yaitu sangkaan yang batil, wa takdzibihim bil ba'tsi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir, mereka mendustakan adanya hari kebangkitan bi ghairi ilmin, tanpa landasan ilmu, ya, yang mereka gunakan hanya teori akal saja. Nah, tidak ada landasannya sama sekali. Wala hudan, dan juga tidak ada petunjuk di sisi mereka. Wala kitabim munir, dan juga mereka tidak memiliki sebuah kitab, ya, sebuah marji', sebuah referensi yang munir, yang menerangi. Ya, betul-betul itu adalah kitab yang terjaga. فَأَمَرَ أَشْرَفَ خَلْقِهِ, maka dengan penantangan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan makhluk yang paling mulia. Siapa itu? Yani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أَيُّكْسِمَ بِرَبِّهِ, agar beliau sallallahu alaihi wasallam bersumpah atas Rabbnya, ala ba'thihim, bahwa mereka betul-betul akan dibangkitkan, bahwa mereka akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa jazaihim bi'a'malihim al khabisati, dan juga bukan hanya dibangkitkan, Allah subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban atas amalan-amalan mereka, ya, amalan-amalan mereka yang khabithah, yang jelek, ya, akan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa takdzibihim bil haqq, dan juga atas perbuatan mereka mendustakan, ya, al-haq, kebenaran-kebenaran yang datang dari Al-Quran dan juga yang datang dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dzalika 'ala Allah yasir, bahwa yang demikian itu adalah perkaranya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Dan tentunya dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini tidak diperkenankan, ya, untuk kita menggunakan akal pikiran kita, karena maslahat yang azimah yang kelak kita songsong, yang kelak kita akan menghadapinya, tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran kita yang pendek. Siapapun di antara manusia yang paling cerdas, maka dia tidak bisa menjangkau, ya, maslahat-maslahat bagi dirinya, bagi manusia, bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya, di hari akhir. Dan itu semua hanya bisa kita dapatkan khabarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang sangat besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim, Kitabun Munir, kitab yang menerangi jalan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuju ridhonya. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, bahwa hal itu semua perkaranya mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّهُ, sesungguhnya, وَإِنْ كَانَ عَسِيرًا, bahwa perkara-perkara yang disebutkan tadi, ya, asiran, sulit, ya, sulit. Bal mutaadziran, bahkan tidak mungkin, ya, tidak mungkin terwujud. Bin nisbati ilal khalq, terkait dengan kemampuan manusia, ya, sulit, ya. Nah, karena bermain akal pikir, tidak mungkin orang yang sudah mati, ya, hancur tulangnya, bahkan ada yang dibakar, dijadikan abu, yang ditebar di sungai ataukah di laut, ya, ada yang dimakan dan seterusnya. Nah, mana mungkin hal itu semua akan dibangkitkan? Nah, dan mereka juga tidak akan sanggup untuk melakukan hal tersebut. Ini adalah akal pikiran yang sangat-sangat pendek. Ya. Fa inna quwahum kullahum, sungguh apabila makhluk-makhluk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berkumpul seluruhnya dari manusia yang pertama sampai yang terakhir, mereka bahu membahu menyusun kekuatan untuk menghidupkan seorang yang telah mati, ya, bahkan nyamuk saja mungkin, ya, paling permisalan yang lebih ringan, untuk menghidupkan seekor nyamuk, mereka tidak akan mampu. Nah, mereka tidak akan mampu menghidupkan seorang manusia yang telah mati. Ma qadaru ala dhalik, niscaya mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Wa dhalika 'ala Allah yasir, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki suatu perkara, Allah Subhanahu wa taala tinggal mengatakan kun, jadilah, maka apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan terwujud, dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam permasalahan akidah seperti ini, maka kita wajib berjalan di atas Al-Qur'an, wajib berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman salafus salih, dan tidak ada majal, tidak ada ruang, ya, tidak ada ruang untuk akal kita bermain sedikit pun. Nah, ini adalah jalan keselamatan dalam meniti akidah yang sahih, yang sahiha. Wa amma Allah taala fa innahu idza arada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Adapun terkait dengan Allah Subhanahu wa taala urusannya, bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sebuah perkara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, jadilah, maka perkara yang dikehendaki itu akan terwujud. Qala Allah taala, di antara dalil yang menunjukkan bahwa manusia seluruhnya tanpa terkecuali mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur, fas'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah, tsumma nufikha fihi ukhra, fa idza hum qiyamun yanzurun." Wa nufikha fis-sur. Dan ketika trompet itu ditiup, ya, mesur, siapa yang tahu apa itu trompet? Ada hadisnya? Siapa yang ingat apa itu sur? Taufik, hah? Ya, trompet apa itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Durazak. Qarnun. Qarnun 'azimun yunfakhu fi. Jadi wujudnya adalah qarnun 'azim. Apa makna qarnun? Tanduk. Qarnun 'azimun yunfakhu fi. Yani tanduk yang besar yang ditiup oleh malaikat yang diserahkan, yang diamanahkan, yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupnya. Wa nufikha fis-sur, ketika trompet itu ditiup, fasa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah, maka siapa yang berada di langit dan siapa yang berada di bumi, ya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya sa'iqa, mereka semuanya mati, ya, mereka semuanya mati. Thumma, kemudian nufikha fihi ukhra, ditiup kembali trompet tersebut, ya, fa idza hum qiyamun yanzurun, maka serta merta mereka semuanya bangkit dari kubur-kubur mereka, ya, qiyamun, mereka berdiri, yanzurun, dan mereka menyaksikan, menyaksikan kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Ini merupakan bukti yang sangat jelas bahwa setelah manusia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk lagi yang hidup, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka semuanya dengan satu kali tiupan. Dan ada perselisihan di antara para ulama, nafkhah fis-sur, yakni tiupan trompet ini, apakah dua kali ataukah tiga kali. Nah, kemudian difahami insyaallah, ya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang kami turunkan, wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengilmui, maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Naam, jaa waktu isya al-muadzin, kemudian nah, kita teruskan. Kita baca sedikit. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya, wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang kami telah turunkan, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala, lamma dhakara ta'ala inkara man ankara al-ba'tha, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pengingkaran orang-orang yang mengingkari kebangkitan, mereka mengatakan bahwa kebangkitan itu tidak ada, kehidupan sebenarnya adalah di dunia. Ya. Wa anna dhalika minhum mujibun kufrahum billahi wa ayatihi. Maka akidah tersebut menjadikan mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka amara bima ya'simu min al-halakah wasyaqa. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perkara yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari al-halakah, dari kebinasaan, wasyaqa, dan juga perkara yang bisa menyelamatkan dari asyaqa, dari kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Fa'aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Wahuwa al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, dan juga beriman kepada Rasulullah subhanahu wa ta'ala dan juga beriman kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala wa sammahu Allahu nuran, dan Allah subhanahu wa ta'ala menamakannya dengan nur, dengan cahaya. Fa innan nura diddu adh-dhulmati, karena sesungguhnya cahaya itu adalah lawan dari kegelapan. Tentunya ayat yang mulia ini merupakan bekal bagi kita semua, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak lain Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita terus belajar. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk terus menuntut ilmu. Karena iman tidak mungkin seorang akan mendapatkannya, dan tidak mungkin seorang bisa mengokohkannya kecuali dengan al-ilm. Dan setiap kali, kapan saja seorang hamba ba'uda 'anil 'ilm, jauh ataukah mencoba menjauhkan dirinya dari ilmu, maka al-halakah wasyaqa, kebinasaan dan kesengsaraan semakin mendekati dirinya. Dan al-ibrah bukan dengan ma zahara fi a'yunin nas, bukan perkara yang tampak dari perkara yang tampak yang bisa dilihat oleh pandangan manusia. Namun al-ibrah adalah perkara yang ada pada batin seseorang. Apakah dia benar imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang tampak dari pandangan manusia, namun ternyata pada kalbunya dia menyimpan berbagai macam penyimpangan agama ataukah penyimpangan akhlakul karimah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quranul Karim, dan juga untuk kita beriman kepada Rasulnya. Kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. وَمَا فِي الْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَحْكَامِ وَالشَّرَاعِ وَالْأَخْبَارِ أَنْوَارٌ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْجَهْلِ الْمُدْلَهِمَّةِ. Dan sesuatu yang ada di dalam Alkitab, apa maksudnya ini? Ini di dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yang mencakup padanya al-ahkam, hukum-hukum, hukum-hukum salat, hukum-hukum tahara, hukum-hukum talak, enam warisan dan seterusnya, wasyara'i, dan juga aturan-aturan syariat, hudud, batasan-batasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, wal-akhbar, al-qasas, berita-berita, kisah-kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai ibrah, bagi manusia. Hal itu semua anwarun yuhtada biha, adalah cahaya yang bisa membimbing seorang hamba menuju jalan yang lurus. Penyimpangan agama, penyimpangan akhlak. Fi zulumatil jahlil mudlahimmati, di dalam gelapnya kebodohan yang gulita, gelap yang sangat pekat. وَيُمْشَى بِهَا فِي حِنْدِسِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ, dan cahaya tersebut dimanfaatkan oleh seorang hamba untuk berjalan, فِي حِنْدِسِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ, pada gelapnya malam yang sangat-sangat gelap. Tidak ada rembulan, tidak ada bintang, tidak ada lampu. Kemudian pada bagian bumi yang paling dalam, ini pada bagian bumi yang paling gelap. Baik, hal itu semua sangat bermanfaat bagi seorang hamba, yakni dengan dia berilmu. وَمَا سِوَى الْإِهْتِدَابِ كِتَابِ اللَّهِ فَهِيَ عُلُومٌ ضَرَرُهَا أَكْثَرْ مِنْ نَفْعِهَا. Adapun naam al-ihtida, وَمَا سِوَى الْإِهْتِدَابِ كِتَابِ اللَّهِ, mengambil petunjuk dengan selain kitab Allah subhanahu wa ta'ala, فَهِيَ عُلُومٌ ضَرَرُهَا أَكْثَرْ مِنْ نَفْعِهَا, maka ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu yang dararnya, madaratnya, kerusakannya, akthar min naf'iha, lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Wa syarruha akthar min khairiha, dan kejelekannya lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Bal la khaira fiha wala naf'a, bahkan tidak ada kebaikan ataukah tidak ada manfaat yang terdapat pada ilmu selain kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Illa ma wafaqa ma ja'at bir rusul, kecuali apa yang mencocoki perkara yang telah dibawa oleh ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu billahi wa rasulihi wa kitabihi, dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta kepada rasulnya dan kitabnya. Yaktadi al jazmat tam, ya, mengharuskan, ya, yani membuahkan hasil al-jazmattam. Al-jazm yani akidah, ya, keyakinan, ya, kemantapan yang sempurna dalam meniti agama ini, tidak ragu, tidak bimbang, tidak goyah dengan godaan harta dunia, tidak goyah dengan kondisi di sekitarnya, ya. Dia akan terus mapan dengan ilmunya, ya, karena dia bisa menerangi dirinya dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika yaktabi al-yaqin as-sadiqa biha, yakin yang benar, ya, terhadap kitab Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amala bimuktadha dhalika tasdiq, dan hasil yang terakhir adalah membuahkan amalan ilmu, ya, sekedar ilmu, sekedar maklumat, ya, hadir di majlis namun tidak ada aplikasi terhadap amalannya, maka ini seperti syajar bila samar, seperti pohon yang tidak ada buahnya. Naam, orang yang diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, naam, dia ta'allam, dia belajar, dan dia beramal. Min imtithali al-awamir wajitinabi al-manahi, yaitu dia melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dia menjauhi seluruh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wallahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian perbuat, baik itu naam perbuatan kalian yang tampak, ya, yang bisa dirasakan oleh panca indera manusia di sekelilingnya, ataukah amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang tidak tampak, yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera manusia, yakni keadaan yang tersembunyi hanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayujazikum bi'amalikum as-salihah was-sayyi'ah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas amalan-amalan kalian yang salih, yang baik, dan juga amalan yang jelek. Nah, ini mungkin yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Tafadhalu wa barakallahu fikum.